Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu lagi dalam Kurma Kuliah Ramadan, dan hal yang penting untuk saya sampaikan kesempatan hari ini adalah bagaimana orang itu bisa hidup sukses di dalam konteks keberagamaan ketika orang bisa belajar masa lalu dan juga punya orientasi ke depan atau rethinking dan well oriented. Artinya apa? Dia punya well plan, future oriented, dan juga belajar pada masa lalu. Quran itu isinya adalah sejarah-sejarah dan kisah-kisah bagaimana orang dahulu bisa selamat dan orang dahulu bisa celaka. Yaitu ketika orang mengikuti hidayah, maka dia dijamin akan dapat petunjuk dan dia akan bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak mau belajar pada masa lalu, dia akan terjebak lagi pada kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Dan juga punya orientasi ke depan. Ini ada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semuanya. Ada Mbak Dita, ada Putri, ada Raditya, ada kita peragakan. Coba saya tolong ketika ada hitungan 3 atau ada angka 3, bilang cihui. Nanti akan ketahuan ketika orang tidak bisa perhatian yang lalu dan yang akan datang. Oke, kita cobakan. Oke, dimulai dari saya dan saya acak. Ketika ada kelipatan 3, bilang cihui. Dan yang ada angka 3 bilang cihui. Oke, kita coba. 1, 2, cihui. 4, 5, cihui. Ya, 6 itu harusnya cihui, sudah 6, harusnya 7. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, cihui. 3, 3 itu harusnya cihui. Ternyata tidak mudah orang itu. Jadi setiap kelipatan 3 harus bilang cihui. Mudah-mudahan sekarang lebih lancar. 1, 2, cihui. 4, 5, cihui. 7. Ya. Ya. 8. Ya. Cihui. Cihui itu ya 9. 9 cihui ya. 10. 11. 19. Ah, jadi kita lihat betapa orang tidak mudah untuk perhatian yang ia lalu dan juga mempunyai orientasi yang akan datang. Saya sudah bilang bagaimana berpikir yang lalu dan yang akan datang. Jaminan Allah untuk orang beragama, fa imma ya'tiyannakum minni hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang memegang petunjuk, hidayah, dan berlaku sesuai dengan agama, dia dipastikan dia tidak sedih dan dia tidak akan takut. Sedih itu sesuatu yang sudah terjadi dan dia takut sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana orang tidak sedih dan bagaimana orang tidak takut dari yang masa lalu beres, yang akan datang juga beres. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dalam kurma. Terima kasih saudaraku masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan, dan kita buktikan tadi betapa adik-adik kita yang ada di sini sudah suruh mengucapkan kelipatan 3 bilang cihui, tetapi kadang-kadang dia juga lupa atau tidak perhatian. Padahal agama menjamin orang itu sukses dalam beragama kalau dia sudah tidak ada ketakutan. Artinya apa? Agama ini menjamin tidak akan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut dan tidak akan sedih. Sedih itu sesuatu yang sudah terjadi. Dan takut itu sesuatu yang belum terjadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kelihatannya kata-katanya sepele, tetapi itu firman langsung dari Allah dan tidak pasti benar. Karena Allah tidak pernah bohong. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana orang itu tetap dalam petunjuk. Artinya apa? Dia belajar dari masa lalu dan juga dia juga harus bisa membuat planning yang akan datang. Maka orang diajari puasa supaya dia punya tafaul, yaitu harapan yang akan datang. Dengan bisa menahan diri sekarang ini, diharapkan nanti buah dari ketakwaan itu nanti surga akan menunggu kita. Dan 3 hal pasti dipastikan, artinya Allah akan menanamkan 3 hal. Adik-adik kalau melakukan sesuatu dalam kebaikan, dipastikan ada 3 hal dalam dirinya. 1, dia akan tenang selama hidupnya. Yang kedua, dia akan mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Aku menyembunyikan keridhaanku di balik ketaatan hambaku kepadaku, kata Allah. Sebaliknya, kalau orang itu berbuat maksiat, orang yang melanggar, orang yang berdosa, pasti ada 3 hal dalam dirinya. 1, dia tidak tenang. 2, dia akan hina hidupnya dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, dia dapat kemurkaan dari Allah. Bayangkan sekarang kalau ada datang misalnya, pergi bawa istri sendiri dengan pergi bawa istrinya orang. Atau selama ini gimana? Coba. Oh, belum lah itu semuanya. Pasti merasa tidak tenang. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang tidak apa punya pengalaman, Mbak bisa jawab sendiri itu. Oh, gitu ya. Bahwa pacarnya orang pasti tidak nyaman. Dan memang dibuat seperti itu. Setiap orang yang melanggar dia tidak tenang. Maka puasa mengajarkan kita cuma supaya orang itu selalu on the track. Alhamdulillah. Artinya apa? Orang itu kalau berbuat maksiat pasti sembunyi-sembunyi. Jarang orang mau pacaran minta diliput. Ada orang mau pemerkosaan minta diliput. Tapi kalau mau nyumbang sesuatu dengan kebaikan, maka dia pengen diliput. Karena apa? Setiap kebaikan itu ingin declare. Tapi setiap orang berbuat maksiat, dia ingin sembunyi-sembunyi. Dan koruptor tidak ingin anaknya jadi koruptor. Siapapun yang melanggar, pasti ditanamkan tiga hal. Sekali lagi, dia tidak tenang hidupnya selama dunia dan akhirat. Kedua, dia dihinakan sampai hari kiamat. Korun Fir'aun itu sukses dalam hidupnya di dunia, tapi tidak ada satu orang pun yang menampakkan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aunawati, tidak ada. Kenapa? Karena dia gagal, karena tidak ada ketaatan. Yang ketiga, dia pasti akan dapat murkanya. Puasa mengajarkan kita supaya on the track, supaya Allah Ta'ala, supaya tetap dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.